Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Ahibbati fillah, ikhwani wa abna'i talabah. Seperti yang antum ketahui bahwa tema yang diangkat pada pagi ini adalah masalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, artinya terkait pembenahan hati, pembenahan jiwa, perkara yang memang sangat penting, yang karenanya Allah bersumpah di dalam Quranul Karim, banyak sumpahnya, bahwa kemaslahatan seorang hamba, kebahagiaan seorang hamba tergantung kepada kesucian jiwanya. Seperti yang Allah sebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah bahagia, falah, falah ketika orang mendapati segala kebaikan yang dia inginkan, dunia maupun akhiratnya, dan selamat dari segala kejelekan yang dia takuti, dunia maupun akhiratnya. Itu falah. Man zakkaha, falah bagi orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang menodai dengan penyakit-penyakit hati dan tidak dia benahi. Allah pun sebutkan dalam Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Al-ayah. Qad aflaha, kembali lagi falah, man tazakka, yang selalu berusaha mensucikan hatinya. Bahkan para nabi pun itu dakwah mereka, bertujuan untuk pensucian jiwa. Hingga Nabiullah Musa alaihi salam menyampaikan kepada Fir'aun, hal laka anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Hal laka ila anta zakka, maukah kamu untuk mensucikan hatimu jika mengikuti dan mentaati dakwah dan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Dan kemenangan di akhirat kelak, nasallallahu min fadlih, juga derajat yang sangat tinggi dan kenikmatan yang abadi, sekali lagi Allah kaitkan itu dengan orang-orang yang mensucikan hatinya. Di dalam Quran Toha, ketika Allah katakan tentang balasan yang Allah siapkan bagi mereka, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila salihat فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Dan adapun orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman, dia beramal saleh, maka bagi mereka derajat-derajat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi mereka di dalamnya. Lalu Allah katakan, wadzalika jazaa'u man tazakka, itu balasan bagi orang yang selalu berusaha mensucikan hatinya dari segala noda syirik, dari segala noda khabith, penyakit-penyakit hati, kemaksiatan-kemaksiatan hati, dan mentaati para rasulnya. Dan ma'ruf doa yang sering diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikan jiwaku, karena engkau lah sebaik-baik yang mensucikan jiwa ini. Engkau walinya dan engkau pula yang memelihara, menjaganya dari segala kejelekan. Asyahid di dalam Quran, di dalam sunnah, banyak sekali nusus yang menjelaskan kepada kita bahwa perkara ini berarti sangat penting sekali. Oleh karena itu disebutkan bahwa khalifah, seingat saya Abdul Malik bin Marwan atau Sulaiman bin Abdul Malik, salah satu, saat beliau sudah tua dan mendekati kematiannya, sakit, ini di hadapan keluarganya atau pembesar-pembesar istana, beliau katakan, qad aflaha man mat hadarahul maut wa indahu dzurriyyatuhu kibar. Sungguh bahagia orang yang mati, yakni ajalnya datang, dalam keadaan anak-anak keturunannya sudah pada besar. Dan yang dia maksud, orang tua tenang. Antum bayangkan seorang bapak sakit parah dan mungkin menyadari kematian akan datang padanya. Kalau misalnya anak-anaknya masih pada kecil, dia berpikir jauh, siapa nanti yang membelanjai anak-anak ini, siapa yang mendidik mereka, siapa yang ini, pikirannya kemana-mana. Anak butuh pendidikan dan tarbiyah panjang, besar. Tapi kalau anak-anaknya sudah pada besar, ini dia mati, anak-anaknya sudah pada balik semua dan sudah dewasa, sudah ini, ya tenang orang tua. Artinya mereka sudah pada mapan, selama ini sudah dididik dengan baik, dibekali ilmu dan seterusnya, tarbiyah. Ya tenang orang tuanya. Makanya Abdul Malik mengatakan tadi, qad aflaha man hadarahul maut wa indahu dzurriyyatuhu kibar. Bahagia orang yang mati melihat anak-anaknya sudah pada besar. Di situ ada beberapa ulama disebutkan termasuk Abdul Aziz atau Umar bin Abdul Aziz. Maka diingatkan beliau, la ya Amirul Mukminin, kata beliau. Bukan begitu wahai Amirul Mukminin, walakin qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang Allah sebutkan yang aflaha itu yang selalu mensucikan jiwanya, seperti Allah sumpahkan tadi. Kan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu tentu menunjukkan keagungan dan pentingnya perkara itu. Itu yang disebutkan khalifah mungkin saja, tapi bukan hal yang terlalu penting. Tapi yang terpenting dan segala-galanya yang Allah sebutkan. Ala kulli hal, kembali kepada permasalahan tazkiyatun nufus, bahwa perkara ini difahami benar oleh a'immatus salaf, para ulama dan a'immah kita rahimahumullah, sehingga banyak dari mereka juga mewariskan itu kepada generasi berikutnya di kitab yang semula itu kitab akidah. Perkara-perkara i'tiqadat, iman dan keyakinan. Tapi tazkiyatun nufus ini juga disebutkan oleh mereka. Antara lain sebagai contoh yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Dalam akidah beliau, beliau katakan, wa yarawna mujanabatal bid'ati wal asam wal fakhr wat takabbur wal ujub wal khiyana wad daghl wal ightial was sa'aya wa yarawna kaffal adha wa tarkal ghiba illa liman adhara bid'atan wa hawa yad'u ilayhima fal qawlu fihi laysa bighibatin indahum. Dan mereka berkeyakinan, dan para ulama salaf, sahabat, tabi'in, karena itu yang dinukilkan dari mereka. Mereka berkeyakinan, menyeru dan mengajarkan untuk menjauh dari segala bid'ah yang tidak diajarkan Rasulnya, dari segala dosa, maksiat, bangga diri, takabur, ujub, rasa bangga dengan yang ada padanya, khianat, dagel, segala yang menodai hatinya, ikhtial, membunuh orang semaunya karena gak senang sama fulan, bukannya dipasrahkan kepada penguasa tapi dia sendiri yang bertindak, dia culik, dia bunuh. Itu diingkari oleh para ulama. Wasya'ayah, demikian pula berusaha merusak hubungan dengan orang lain, antara satu dengan yang lain. Mereka pula berpandangan kafal adza, gangguan itu harus ditahan, artinya jangan zalim kepada orang. Tidak ghiba, meninggalkan ghiba, kecuali bagi orang yang memang terang-terangan menampakkan kebid'ahan atau hawa nafsunya dan dia mengajak kepada itu. Maka membicarakan orang seperti itu bukan ghibah. Asy-syahid ini disebutkan oleh Ismaili. Karena ini kan tazkiyatun nufus. Yang beberapa yang beliau sebutkan noda-noda nufus. Danasun nufus. Ghibah, bangga diri, takabur, ujub, khianat, dosa-dosa, bid'ah, kezoliman, ini semua merusak dan menodai hatimu. Makanya salaf mementingkan itu, harus dijauhi, ditinggalkan yang semacam itu, akidah. Dan dipentingkan oleh salaf, dinukilkan As-Sabuni rahimahullah, Abu Ismail, dalam Aqidatus Salaf. Kitabnya pun seperti antum tahu, namanya Aqidatus Salaf. ashabil hadis. Kata Shaubuni juga, wa yarawnal musara'ah ila ada'i salawatil maktubat. Para ulama salaf juga berpandangan, dan itu yang mereka ajarkan, itu yang mereka serukan, dan itu mereka amalkan betul, untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid, karena itu mensucikan hati. Wa iqamatuha fi awailil awqat, ditegakkan itu 5 waktu di awal-awal waktunya. Afdal min ta'khiriha ila akhiril awqat, dan itu lebih afdal daripada di akhir waktunya. Wa yatawasawna bi qiyamil laili shalah ba'dal manam, seperti pula salaf saling mewasiatkan untuk sholat malam. Itu juga tazkiyatun nufus. Wa bisilatil arham, mereka saling mewasiatkan, mengajarkan untuk menyambung, menjaga hubungan silaturahim. Wa ifsa'is salam, menyebarkan salam. Wa it'amit ta'am, memberi makan kepada orang, sedekah. Ini juga tazkiyatun nufus. Wa rahma 'alal fuqara wal masakin wal aitam, merahmati fuqara, masakin, anak-anak yatim. Wal ihtimam bi umuril muslimin, perhatian dan peduli dengan urusan kaum muslimin. Wa ta'affuf fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal mankah, dan menjaga diri, iffah, tidak melakukan yang haram, baik dalam makannya, minumnya, pakaiannya, nikahnya. Wal amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wal bidar ila fi'lil khairati ajma', dan bersegera dalam menjalankan segala perbuatan baik. Wa yatahabbauna fid din, mereka saling mencintai dalam agama. Wa yatabaghaduna fi, saling membenci kalau memang itu ada sebabnya, artinya karena kemaksiatan orang dibenci karena itu, menyelisih syariat agamanya. Wa yattaqunal jidal fillah, mereka tidak mau berdebat dalam agama, cekcok, menang-menangan. Wal khusumat fi, dan berkhusumat. Al khusumah, pertikaian dalam masalah agama, terutama orang adu mulut bukan untuk cari kebenaran, tapi hubbul mughalabah, harus dia yang menang. Kalimat dan kata-kata yang tajam, yang kalau kamu perhatikan digunakan untuk menjatuhkan lawannya, bukan untuk menginginkan dia dapat hidayah, dapat kebaikan, tapi serangan dan hujatan kepadanya. Enggak ada di salaf demikian. Itu diingkari keras oleh mereka. Kalau kamu mau dakwah, sampaikan dengan baik, ya fitaqillah, kamu salah, seperti ini kamu keliru, tinggalkan yang semacam ini, menyalahi ayat, hadis. Bukan demikian salaf, sahabat begini, sementara engkau melakukan yang semacam ini, pengingkaran labas. Tapi dengan cara terhormat demikian. Tapi khusumat gak begitu. Khusumat kamu dapati orangnya tajam sekali, memang tujuannya menjatuhkan lawannya dengan nada-nada yang meledek, kalimat-kalimat yang menghina, melecehkan. Itu khusumat, hanya menimbulkan kedengkian, orang marah, benci. Bukan dakwah yang demikian, dan itu merusak jiwanya, hati dia sendiri keras dengan itu. Bagaimana kamu melakukan dakwah, ibadah mulia, tapi hatimu semakin keras karenanya, menunjukkan itu bukan dari Allah. Yang demikian membuat hatimu keras, na'udzubillah. Ala kulli hal, hal yang seperti ini juga dinukilkan oleh As-Sabuni di dalam Abidahnya. Serupa dengan Sabuni Imam Ismail Al-Isfahani yang digelari Iwamus Sunnah. Beliau katakan, wa min madhabi ahli sunnah, dan termasuk madhab ahlu sunnah, yakni ajaran mereka, at-tawarru' fil ma'kal wal fil ma'akil wal masyarib wal manakih, wara', menjaga dari yang haram, baik dalam masalah makan, minum, nikah, masalah syahwat, wa taharrur minal fawahishi wal qaba'ih, dan membebaskan diri dari segala perbuatan keji, perbuatan jelek, maksiat, ila akhirih, banyak yang beliau sebutkan. Hal-hal yang itu tazkiyatun nufus, untuk mensucikan hatimu. Hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang khairat, sifatnya kebaikan. Mereka pula mewasiatkan untuk meninggalkan segala yang mungkar, segala yang jelek. Nah, ya, kan, ya begitu caranya tazkiyatun nufus. Hanya dengan itu jiwa itu bisa disucikan. Yang kita inginkan di sini bahwa ini diperdulikan oleh para ulama. Salaf dan a'immah sangat perhatian sehingga mereka nukil, mereka sebut dalam kitab-kitab mereka. Syekhul Islam juga banyak dinukilkan dari mereka, menukilkan dari mereka perkara-perkara yang serupa. Ala kulli hal, itu sebagai contoh saja. Wa illa masih banyak yang lain. Intinya bagi kita bahwa para ulama faham tentang pentingnya perkara ini, sehingga itu yang mereka wariskan, mereka nukilkan kepada generasi setelahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lebih jelasnya kenapa ini sangat berarti dan sangat penting, bahwa semakin suatu perkara itu sangat berguna bagi seorang hamba, semakin itu paling bermanfaat baginya, maka semakin pula godaan syaitan semakin besar terhadapnya. Karena syaitan tahu ini manfaat terbesar bagi si hamba. Kalau dibiarkan, hamba itu akan semakin membaik dan semakin bahagia dunia akhiratnya. Tidak akan dibiarkan oleh syaitan. Sementara perkara itu yang terbesar manfaatnya, semakin banyak maslahatnya bagi si hamba, maka gangguan-gangguan syaitan juga semakin besar terhadapnya. Satu itu. Yang kedua, memang kalau kita bicara qulub, masalahnya masalah qalbu, tazkiyatun nufus ini, hati, qalbu, sesuatu yang di situ Allah melihat pada hambanya, itu yang dinilai oleh Allah. dalam hadis Abu Hurairah, "Inna Allah Ta'ala la yandur ila suwarikum wa amwalikum." Sungguh Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Bukan itu yang Allah nilai dari kalian. Fulan putih, fulan tampan, fulan cantik, jelek, sedang. Bukan itu yang Allah nilai. Bukan pula harta benda kalian, ini kaya, itu miskin, ini fakir. Bukan itu. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat, yang Allah nilai pada kalian, hati kalian dan amalan kalian. Apa isi hati kalian? Apa yang memakmurkan kalbumu? Hal-hal apa yang mensucikannya atau sebaliknya? Itu yang dilihat oleh Allah pada hambanya. Oleh karena itu seorang hamba berkewajiban untuk selalu perhatian kepada kalbunya, karena itu yang dinilai Allah, dilihat, disucikan dengan taubat, dengan inabah, dengan kemakrufan tadi yang dinukilkan banyak oleh a'immah, oleh Asfahani, oleh Asbahani, oleh Sobuni, Ismaili, kan di hati. Takabur, ujub, bahkan pada puncaknya syirik, harus kamu bersihkan dari kalbumu. Kan itu yang dinilai oleh Allah SWT. Dan Allah menyebutkan dalam ayat, "Wallahu ya'lam ma fi qulubikum," di surat Al-Ahzab. Dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam kalbu kalian. Allah Maha tahu apa isi hati kalian, apa yang berada di dalamnya. Mungkin saja seorang manusia menampakkan kebaikan di depan orang lain. Sangat mungkin orang tertipu dengan apa yang dia tampakkan. Tapi hakikatnya yang dia simpan di dalam hatinya, Allah Maha tahu. Makanya kata Ibnul Jauzi, "Allah Allah fi islahis sarair." Maka bertakwalah kepada Allah, takuti Allah, selalu kamu benahi batinmu. Fa innahu la yanfa' ma'a fasadiha salahun zahir. Karena kalau sudah rusak yang di dalam ini, enggak akan berguna kesolehanmu secara zahir, secara lahiriah yang terlihat orang, enggak berguna. Bagaimana kamu peduli dengan yang tampak di mata orang, sementara kamu abaikan yang lebih penting, sarair ini, sirirah. Dan itu yang Allah katakan, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum." Dan Allah Maha tahu yang ada dalam hatimu. Semestinya kepedulianmu lebih di situ. Karena itu yang dinilai, dilihat oleh Allah. Pembenahan kalbu. Perkara yang ketiga, bahwa kemaslahatan atau kesolehan kalbu menentukan kesolehan jasadnya, kesolehan seluruh anggota tubuhnya. Semua itu tergantung dengan kesolehan kalbunya. Dalam hadis Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhumah, Rasulullah SAW sebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Dan ketahui, dalam jasad ada segumpal darah, kalau itu saleh, suci, baik, akan menjadi soleh pula seluruh jasadnya yang lain. Tapi kalau itu segumpal darah rusak, berpenyakit, jelek, akan ikut rusak seluruh jasadnya yang lain. Dan itu adalah qalbu. Berarti kan menentukan bagaimana orang tidak peduli, bagaimana orang tidak harus memperhatikan kalbunya, itu penentu tubuhmu akan jadi soleh atau tidak. Itu penentunya. Soleh, yang lain ikut soleh. Fasid, yang lain ikut fasid karenanya. Di dalam hadis Anas, Rasulullah SAW sebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba hingga istiqomah kolbunya. Tidak akan istiqomah imannya sampai kolbunya benar-benar istiqomah. Dan kolbu tidak akan istiqomah sampai istiqomah lisannya. Makanya disebutkan bahwa lisan mighraful qalb, itu gayungnya hati, gayungnya qalbu. Layaknya kuah kalau dipanci, antum istri masa atau apa, orang kan belum tahu isi yang di dalam panci ini enak, enggak enak, asin, pedas, manis. Belum tahu. Kapan tahu? Saat digayung. Diambil, kemudian kamu cicipi. Saat itu kamu tahu isi panci ini enak, lezat, masya Allah. Atau kamu tahu ternyata tidak enak, bau, busuk, pahit, getir. Alhasil tahu setelah digayung. Nah, lisan, para ulama salaf sebutkan, itu gayungnya kolbu. Kalau kolbu seseorang itu baik, yang tergayung lewat lisannya, keluar dari lisannya kalimat-kalimat baik, ucapan-ucapan yang baik, sehingga yang dia sampaikan ilmu, nasihat bermanfaat, amar ma'ruf, nahi mungkar, kalimat thayyibah. Dia bicara atau dia menulis, orang senang, tentram hatinya, bahagia. Kalimah thayyibah yang keluar dari lisannya. Ya memang karena menunjukkan bukti, yaitu isi kalbunya digayung tadi, keluar lewat lisannya. Orang tahu berarti isi hati orang ini baik. Sebaliknya pun begitu. Na'udzubillah. Ketika yang terlontar dari lisannya kalimat khabithah, kata-kata jelek, kotor, kalimat-kalimat yang membuat orang risih, orang sakit hati mendengarnya, membacanya, hanya ucapan-ucapan yang menjatuhkan, tajam. Ya orang tahu bahwa memang itu isi hatinya busuk, kotor, sehingga itu yang tergayung dari lisannya. Tidak akan istiqomah kalbu sampai istiqomah lisannya. Asyahid di dalam hadis bahwa aslul istiqomah, asal dan pokok istiqomah adalah istiqomahnya kalbu. Di situ kalau istiqomah, tentu hati itu dimakmurkan dengan tauhid, iman, takut kepada Allah, doa, roja, khauf, tawakal, inabah, dan berpaling dari segala yang selain Allah. Makanya dalam hadits Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallam sebutkan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana' lillah faqad istakmalal iman. Orang yang cinta karena Allah, dia mencintai seseorang. Benci karena Allah, membenci seseorang. Dia memberi karena Allah, menahan, tidak memberi juga karena Allah. Kalau semua itu dia lakukan karena Allah, telah sempurna imannya. Karena bukan hanya kalbunya, tapi tubuhnya pun demikian. Perkara yang keempat, kalbu nufus sangat perlu untuk kita sucikan. Selalu kita perhatikan, karena memang al-qalb kathirut taqallub, banyak, sering berubah-ubah, berbolak-balik. Kata Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, la agul fi rajul khairan wala syarran. Aku enggak mengatakan pada seseorang kebaikan ataupun kejelekan. Hatta andura ma yukhtamulah. Sampai aku melihat seperti apa akhiran orang ini. Setelah aku mendengar apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Lalu beliau ditanya, apa yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, aku mendengar Rasulullah katakan, la qalbu ibni Adam ashaddu inqilaban minal qidr idajtama'at ghalya. Qalbu bani Adam jauh lebih dahsyat pergolakan atau gejolak padanya dibanding air di kuali saat puncak mendidih. Kamu tentunya pernah semua memasak air ya. Ketika air itu belum panas, mendidih, kamu lihat air itu tenang. Di kuali atau di pancinya, tenang. Tapi saat dia mendidih dan puncak mendidihnya 100 derajat, bagaimana kamu lihat air itu? Berisik dan gak bisa tenang. Bergejolak luar biasa. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Bergejolak sudah air itu. Karena dia mendidih yang sangat. Begitu mudahnya, begitu cepatnya, begitu dahsyatnya kamu melihat air ini saat mendidih, gejolak dan pergerakannya itu. Hadis menyebutkan kalau itu air, sungguh qalbu Bani Adam lebih dahsyat dari air itu. Gejolaknya lebih dari itu. Makanya kata Ibnul Qayyim, itu merupakan permisalan yang sangat baligh dari Rasulullah SAW. Permisalan yang sangat mengena dan sangat cocok. Perubahan hati itu luar biasa. Di hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasul sebutkan, inna hadzal qalb karishah bifalatin minal ard yuqimu harrih dhahran libatan. Permisalan qalbu itu seperti sehelai bulu di tanah lapang atau gurun pasir. Bulu, kamu lihat bulu, bulunya burung atau apa, ringan sekali bulu itu kan, hampir tidak ada bobotnya, nggak bisa kamu timbang, mungkin nggak keluar berapa, kali 0,0. Bulu ini karena sangat ringan, gak punya bobot, apalagi dia di tanah terbuka seperti itu, ketika dia terkena angin, kalau bulu misalnya ini, ya sebentar kena angin, dia bagian dalamnya yang ke atas ini, kena angin dia tengkurap begini, bagian bawahnya yang ke atas. Nanti kena angin lagi dia begini lagi. Nanti begini lagi. Berapa kali itu? Ya berkali-kali dia berbolak-balik begini. Karena sangat ringannya. Sangat mudah sekali. Kalau itu sesuatu yang agak berat, mungkin angin bisa membaliknya, tapi gak secepat itu, mungkin proses lama, miring-miring sedikit, terus kena angin, akhirnya balik juga, tapi lama. Tapi bulu karena ringan, gak tahu berapa kali, jangan kena angin, kamu tiup aja udah mungkin bergulung-gulung sekian kali, berbolak-balik. Nah seperti itu qalbu, cepat sekali, sering sekali perubahan terjadi padanya. Maka sedikit noda akan mempengaruhinya. sedikit penyakit, dari penyakit-penyakit kolbu tadi yang dinukil oleh Ismaili, oleh Sobuni, akan merusaknya. Gak bisa, hati gak bisa, gak bisa. Sedikit saja sudah mempengaruhi kesucian hatimu. Perkara yang mungkin sekilas, ya Allah, sangat sebentar sekali, tanpa kamu sengaja. Perkara yang mungkin kamunya canda, perkara yang mungkin kamunya terpengaruh. Kata Ibnul Qayyim, itu serupa dengan kain putih. Kamu kalau pakai baju putih, bajumu putih, kan gak bisa. Baju putih ini sensitif sekali, apa saja akan kelihatan noda. Kata Ibnul Qayyim, misalnya kamu makan sate, gak sengaja, bukan niatmu juga, karena gak sengaja ketetesan itu sate kecapnya misalnya, cerat, setetes kecil kelihatan ada hitam di sini. Kamu makan apa, bakso, kena sausnya merah kelihatan. Kamu mungkin penamu agak sedikit trouble, akhirnya tintanya ini kena lagi di sini. Walhasil apa saja menodainya. Beda kalau pakaian kamu warnanya gelap kan, biru, tua, hitam, hitam tuh bajunya, gak kelihatan. Kena kecap, ya orang gak tahu kena apa enggak, itu gak kelihatan, warnanya gelap. Tapi kalau putih, gak bisa, apa saja kena, kelihatan. Ya kurang lebih seperti itu, kata Ibnul Qayyim. Makanya kata beliau, adna syai' yu'asir fiha, sekecil apapun, sesebentar apapun terpengaruh. Tushawishuhu al-lahdah, bisa ternodai karena pandangan yang hanya sejenak, sekelebat saja. Ternodai oleh pelafatan, hanya satu kata terucap, sudah terpengaruh hatinya. Ternodai oleh syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi juga padahal. Walhasil perkara yang menuntut untuk orang itu lebih peduli kepada kalbunya, harus selalu dia jaga, harus selalu dia perhatikan. Kalau jasad lahirnya saja orang perhatian dan perubahannya sudah cukup cepat, maka kalbu lebih dari itu. Jasad kamu misalnya sekarang sehat, mudah-mudahan terus, tapi contoh saja sekarang bekar, gak ada apa-apa, enak, masya Allah. Mungkin karena sesuatu, semalam makan apa atau ini, cepat sekali awalnya bekar, sehat, gak ada apa-apa, tiba-tiba keluar masjid, ya Allah, pusing kepala, aduh, ini asam urat naik, ini kolesterol tinggi. Cepat sekali, baru tadi enak, tidak masalah. Kamu sekarang demam misalnya, menggigil, kamu kasih obat atau apa begitu, paling 1/4 jam, 20 menit, berubah, jadi enak lagi, seger lagi. Kamu gak nafsu, kamu kasih obat ini, jadi berubah, nafsu makan. Dan begitulah, itu jasad orang saja sudah cepat seperti itu, perubahan banyak sekali. Kalbu dia lebih dari itu. Perkara yang ke-6, bahwa amalan manusia menjadi berbeda-beda tingkatannya juga karena perbedaan yang ada di dalam kalbunya. Dalam hadis Uqbah Ibn Amir, Rasulullah SAW sebutkan, ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqum fayusalli raka'atain muqbil alaihima biqalbih wa wajhih illa wajabat lahul jannah. Masyaallah min fadlih. Setiap muslim kalau dia wudu, menyempurnakan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat menghadap Allah dengan kalbunya, dengan wajahnya, dia khusyuk, dia ikhlas, maka wajib baginya jannah. Masalahnya kalbu. Karena kamu dapati 2 orang misalnya, gambarannya sama, persis amalan yang dia lakukan, gambaran luarnya sama-sama takbir Allahu Akbar, sama-sama baca Fatihah, sama-sama rukuk, sama-sama sujud sampai salam, sama, gak ada beda. Bahkan dempet ini satu shof, di sebelah kanan dia, di sebelah kiri dia, tapi beda nilai sholatnya seperti antara langit dan bumi. Karena kalbunya, yang ini penuh khusyuk, yang ini penuh dengan berharap, takut kepada Allah, dipenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan iman. Yang ini lalai, yang ini kurang, yang ini menjadi berbeda-beda karena kalbunya, bukan amalan lahirnya, kalbu. Kata Imam Sufyan rahimahullah, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu enggak mendapati dari salatmu kecuali yang kamu berakal padanya. Ini berakal faham, mengerti, sadar, ingat. Karena kadang masyaallah al-afiyah, kita sholat entar entah kalbu itu kemana. Jasadnya sholat memang di masjid, di shof, tapi hatinya melalang buana entah kemana. Bahkan kadang dia gak sadar di rokaat keberapa sekarang. Fien galbak, fien aklak, dimana akalmu, dimana kolbumu saat sholat, sampai kamu gak sadar ini rokaat keberapa ini tadi ya, aku sudah sholat 3 rokaat apa 4 apa masih 2. Dia sendiri lupa. Di mana hatinya? Kemana akalmu? Itu yang membedakan amalan. Makanya kata Sufyan, kamu gak akan mendapati dari sholatmu kecuali yang kamu berakal padanya, betul-betul kamu ingat, betul-betul kamu fahami. seorang hamba yang bijak tentunya tidak ingin sholatnya terabaikan begitu, akalnya hilang, kolbunya kesana kemari, tidak ingin ternodai amalannya karena kelalaian dan kesibukan hatinya. Perkara lain keberapa tadi? 7 ya. Bahwa penyakit kolbu khafiyah, penyakit yang terselubung, tersamarkan, gak jelas. Orang banyak lalai dan tidak menyadari kalau padanya ada penyakit itu. Riya, ujub, kibir, bangga diri, hubbuz zuhur, senang tampil, hubbut tasaddur, senang memimpin, mengatur segalanya, penyakit menodai kesucian jiwanya, mencintai popularitas, ketenaran, dan hal-hal yang semana itu. Tersembunyi ini. Sampai disebutkan oleh mereka, para ulama, akhir ma yakhruj min qulubis salihin hubbur ri'asah, yang terakhir sekali keluar dari hati orang-orang soleh, cinta kepemimpinan, cinta kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya kekuasaan duniawi, tetapi juga kekuasaan diniyah. Dalam perkara agama, dalam masalah akhirat, dia ingin dia yang memimpin, dia yang nomor satu, dia yang segala-galanya, dia yang tampil, harus dia yang bicara, harus dia yang menentukan segalanya. Penyakit. Dan itu yang terakhir keluar, karena menunjukkan sangat parahnya penyakit kalau sudah lama dan akut, kan paling sulit untuk disembuhkan, paling lama sekali, butuh proses sekian waktu untuk dicongkel akar-akarnya. Itu paling lama sekali, paling terakhir. Yang lain mungkin gampang. Ibarat kalau misalnya kamu nyabut tanaman liar, ini rumput-rumput kecil, dia gampang kamu congkel sama ranting kecil aja, lepas dia dari tanah. Buang, buang, buang, lepas, lepas. Bersih halaman kamu. Tapi di sana ada tanaman yang Masya Allah bandel, gak bisa ranting kamu gunakan untuk nyongkel, patah ranting kamu. Gak cukup itu, kamu mau narik pakai tangan kamu dengan sekuat tenaga, gak mau lepas. Angel, sulit. Harus pakai alat besar, cangkul atau apa misalnya, linggis, baru dia mau tercongkel. Ya seperti itu. Yang paling lama, paling sulit, paling ini, dikeluarkan dari hati orang soleh, hubur ri'asah. Dan Mereka katakan itu hati orang soleh, bukan orang biasa, apalagi orang awam, bukan orang soleh, bahkan gak terselamatkan darinya. Illa man rahimullah, kecuali yang Allah rahmati. Al-muhim itu tersembunyi, samar. Sesuatu yang tersembunyi lebih sulit daripada yang itu tampak. Gampang kalau tampak. Ditambah lagi, semakin memperparah, semakin mempersulit keadaan, bahwa orang tahu dan menyadari untuk sembuh, untuk selamat dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit kalbu, itu obatnya ternyata pahit. Karena obatnya adalah mukhalafatul hawa. Dia harus melawan apa yang disenangi oleh hawa nafsunya. Berat. Kamu bayangkan kalau pada fisik, kamu sakit apa begitu, dokter bilang, pengen sembuh harus minum obat ini. Kenyataannya obatnya pahit sekali. Kamu belum masukkan ke mulut, pahitnya sudah masuk ke sini. Ya Allah, pahit sekali. Kamu paling susah kalau sudah waktunya minum obat. Ayo, waktunya minum obat. Ya Allah, terbayang beratnya. Ini obat pahit, getir. Kamu bisa muntah ketika minum karena sangat pahitnya. Tapi mau tidak mau harus diminum untuk sembuh. Obatnya penyakit jiwa pahit dan sangat getir, berat, semakin mempersulit. Ditambah lagi, kalaupun dia mampu sabar meminumnya yang cukup berat, bahwa dokter yang bisa menangani, mendiagnosa dengan tepat, memberi obat dengan tepat, dokternya sangat-sangat sulit, dan kalaupun ada sedikit jumlahnya. Bagaimana kamu? Sementara yang sakit banyak, penyakitnya kronis, berat. Sudah yang sakit berat, yes, na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah. Pelajaran saja. Kemarin aja gampangannya sudah, kasus COVID kemarin, apalagi beberapa waktu yang lalu, cukup tinggi korbannya. Rumah sakit pada antri, pada nolak, gak ada tempat lagi. Kewalahan orang. Padahal urusannya nyawa ini, telat sedikit bisa berangkat orang, mati. Tenaga medisnya terbatas. Gak semua dokter bisa nangani. Paling dokter ahli paru. Nakes juga jumlahnya terbatas sekali. Banyak dari mereka yang Allah yarhamhum muslimin minhum. Gak sedikit yang meninggal juga. Kondisinya itu bisa bayangkan kan. Penyakitnya parah. Berbahaya. Yang menangani sedikit. Orang harus antri. Mau kemana lagi lari? Kondisi sangat berat. Dokter, tabib yang menangani penyakit-penyakit kalbu, ulama, ahlul ilm, yang tentunya di atas sunnah, di atas manhaj salaf, dan mereka sedikit. Orang harus antri. Banyak yang butuh mereka. Artinya semua ini menunjukkan kepada kita betapa orang harus lebih peduli memperhatikan kesucian hatinya, berjuang untuk tazkiyatun nufus, yang ke-10, genep yang terakhir, bahwa kalau ini diabaikan maka resikonya kehancuran, kehancuran yang akan dia dapati. Dalam hadis Abu Darda, Rasulullah katakan, awwalu syai yurfa' min hadhil ummah al khushu' hatta la tara fiha khashi'ah. Awal sesuatu terangkat dari umat ini adalah kekhusyuan, sehingga kamu tidak lagi melihat orang khusyuk di umat ini. Kekhusyuk, al-khusyuk linul qalb, khusyuk itu lunaknya hati, riqqah, raqiq, hatinya sangat lembut, penuh rahmat, gampang pecah hatinya. Hatinya pecah, gak tega, gak bisa, menangis, lunak. Nah, dan itu mempengaruhi tubuhnya yang lain akan ikut khusyuk, ikut lunak. Kalau sudah tidak ada khusyuk, orang tidak lagi tercegah dari kemungkaran, dari perbuatan keji, bisa mengarah ke sana. Makanya Allah katakan, innas-shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang khusyuk. Berapa banyak kamu dapati orang sholat tapi masih saja dia dalam kubangan fahsya wal mungkar. Kekhusyuannya yang perlu dibenahi, perlu dia luruskan. Dan itu yang membawa kebahagiaan dia di akhirat kelak. Karena Allah katakan, qad aflahal mu'minun, falah bagi mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya mereka khusyuk menentukan. Falah dalam sholatnya, mu'minin khusyuk. Dan itu yang pertama tercabut di umat ini, sehingga gak kamu dapati lagi orang yang khusyuk, padahal itu menentukan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Semua itu kesucian hati, kesucian qalbu. Dari semua itu kita kepahami bahwa tazkiyatun nufus, perkara yang sangat penting, mendasar, lebih dari yang dikira orang, butuh selalu dan terus menerus untuk diperhatikan, dibenahi. Karena dia gak bisa kamu telantarkan begitu. Ada sesuatu yang kalau kamu telantarkan, ya mungkin rusak, mungkin jelek, tapi masih kuatlah, masih bisa begitu. Tapi ada hal-hal yang gak bisa begitu. Sedikit kamu abai, besar pengaruhnya, seperti tadi yang telah kita sebutkan. sekilas saja sudah berpengaruh. Apalagi kalau itu berkepanjangan dan berketerusan. Maka sidqul iltija ilallah, itu segala-galanya. Kejujuran kembali kepada Allah dalam segala urusanmu. Meminta isti'anah billah untuk selalu mensucikan hatimu. Doa, doa dan doa. Kemudian persenjatai dirimu dengan ilmu an-nafi', bekali dengan ilmu nafi' wal amalu salih. Sibukkan dirimu dengan itu. Masing-masing orang beramal, beraktivitas, berbuat dari paginya sampai malamnya. Kullu nafsin yagdu faba'i'un nafsaha famu'tikuha au mubiquha. Setiap orang pasti berbuat. Terserah mau berbuat apa kamu. Ada yang amalan dia, perbuatannya itu bertujuan untuk memerdekakan jiwanya agar aflaha, bahagia dunia akhiratnya. Ada yang perbuatan dia mubikuha, merusak, menghancurkan jiwanya sendiri. Kamu pilih sudah. Apa yang kamu anggap itu bermanfaat bagi dirimu, lakukan. Kamu merasa di situ kamu lebih dekat kepada Allah, bertambah ilmumu, bertambah imanmu, bertambah amal solehmu, kepentingan akhiratmu di situ. Kamu perbanyak amalanmu. Jangan kamu terlalaikan, tersibukkan dengan hal-hal lain. Kamu kesana kemari, begini begitu, sementara yang berguna bagi dirimu sendiri kamu abai. Enggak bertambah imanmu, enggak bertambah ilmumu, enggak ada amal solehmu. Kamu tetap jalan di tempat. Orang sudah sampai kemana, udah ribuan kilo meninggalkan kamu, sibuk dalam kebaikannya, kamu tetap muter di tempat. Lari tapi di tempat. Kamu berkeringat memang, tapi di tempat, gak gerak-gerak. Ya apa manfaat yang kamu dapati? Maka pentingkan urusan jiwa kita, kalbu kita, karena masing-masing pada akhirnya hanya akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sekilas yang bisa kita kaji. Semoga itu bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin.